السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita banyak sekali kenikmatan. Dan hendaklah kita senantiasa menyadari nikmat terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada seorang hamba adalah nikmat tauhid. Nikmat seseorang memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah yang satu saja. Sebab tauhid adalah jaminan keselamatan, jaminan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman sedikit pun, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mendapatkan hidayah. Di dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang siapa itu orang-orang yang beriman. Kata Allah, orang-orang yang beriman yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman sedikitpun. Ayat ini sebagaimana dikatakan sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, lamma nazalat syaqqa dhalika 'ala al-muslimin, tatkala ia turun memberatkan kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka memahami kezaliman yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah semua bentuk kezaliman, sehingga para sahabat mengatakan, ayyuna la yadhlimu nafsah, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak menzalimi dirinya sendiri? Sebab kezaliman itu ada tiga bentuk. Yang pertama, zulmul insan nafsahu, kezaliman seseorang terhadap dirinya sendiri. Dia tidak menunaikan hak-hak dirinya. Yang kedua, zulmul insan ghairahu, kezaliman seseorang terhadap selainnya. Ini dosa yang lebih besar daripada sebelumnya. Dan yang ketiga adalah adlamuz zulm, kezaliman terbesar, yaitu menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang menyekutukan Allah, apakah maksudnya dia menzalimi Allah? Dia menyakiti Allah? Atau menimpakan kezaliman kepada Allah? Tidak. Dia menyakiti Allah, iya. Maksudnya, dia membuat Allah murka. Tetapi menimpakan kezaliman kepada Allah, tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Jadi hakikatnya, ketika dia berbuat zalim, dia menzalimi dirinya sendiri. Dia menyekutukan Allah, dia menzalimi dirinya sendiri. Inilah yang dimaksudkan di dalam ayat ini. Adlamu zulm, kezaliman terbesar, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak seperti yang kalian pahami. Tapi maksudnya adalah asyirk, kesyirikan. Tidakkah kalian mendengar ucapan Luqman alaihi salam, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Maka makna kezaliman yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah syirik. Maka Allah mengabarkan kepada kita siapa orang yang beriman sesungguhnya. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman sedikit pun, maksudnya dengan kesyirikan. Ya. Adapun dosa-dosa yang lainnya, seorang mukmin mungkin terjerumus dalam satu perbuatan dosa. Tapi kalau dia benar-benar bertauhid, dia benar-benar beriman kepada Allah, maka dia tidak akan terjerumus dalam syirik. Sedangkan dosa-dosa di bawah kesyirikan, mungkin saja dia terjerumus padanya. Dan seorang yang benar-benar beriman, ketika dia terjerumus dalam dosa, dia segera bertobat. Inilah tanda keimanan. Ketika dia terjerumus dalam satu perbuatan dosa, dia tidak terus-menerus tenggelam padanya, berkubang di dalamnya, tetapi dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengabarkan kepada kita, orang-orang yang beriman sesungguhnya adalah yang imannya bersih dari kesyirikan. Apabila masih tercampur dengan kesyirikan, berarti dia belum beriman. Sebab kesyirikan menghancurkan pokok keimanan. Adapun dosa-dosa yang lainnya yang derajatnya di bawah kesyirikan, maka dia mengurangi keimanan. Kesyirikan menghancurkan pokok keimanan, mencabutnya sampai ke akar-akarnya. Sedangkan dosa-dosa yang derajatnya di bawah kesyirikan mengurangi keimanan. Maka orang yang beriman sesungguhnya yang tidak mencampurkan kesyirikan ke dalam keimanannya sedikit pun, sebab kapan ada kesyirikan, musnah imannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang siapa orang-orang yang beriman, yaitu yang benar-benar mentauhidkan Allah dan menjauhi perbuatan syirik. Dan ini adalah dua sisi yang tidak mungkin terpisahkan dari keimanan, yaitu beriman kepada Allah dan berlepas diri dari syirik. Tidak dikatakan seorang itu beriman kepada Allah namun dia masih melakukan syirik. Harus dia beribadah kepada Allah dan dia menjauhi perbuatan syirik, yaitu dia murnikan ibadahnya hanya kepada Allah yang satu saja. Tidak sekedar dia percaya Allah penciptanya, Allah pemberi rizkinya, Allah yang berhak menentukan hukum untuk hamba-hambanya. Allah tabaraka wa ta'ala, dia satu-satunya yang memberikan kenikmatan kepada kita. Kalau dia hanya percaya sampai di situ saja, namun dia tidak murnikan ibadahnya hanya kepada Allah, maka tidak ada bedanya antara dia dengan kaum musyrikin di masa jahiliyah. Sebagaimana firman Allah Wala in sa'altahu man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka akan mengatakan Allah yang menciptakan. Artinya mereka juga percaya Allah yang menciptakan mereka. Namun itu tidak menjadikan mereka sebagai orang yang beriman. Mereka belum dianggap sebagai orang yang beriman. Kenapa? Karena mereka masih mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah. Karena mereka masih menganggap ada selain Allah yang boleh disembah. Jadi, keimanan terhadap rububiyah, beriman Allah yang menciptakan, yang memberikan rizki, yang menghidupkan dan mematikan, yang memberi manfaat dan menimpakan mudarat, kalau itu saja yang kita imani, maka belum membedakan antara keimanan kita dengan keimanan kaum musyrikin di masa jahiliyah. Bahkan sekedar kita beribadah kepada Allah, itu juga belum bisa membedakan antara kita dengan kaum musyrikin di masa jahiliyah. Sebab mereka juga beribadah kepada Allah. Kata siapa mereka tidak beribadah kepada Allah? Mereka juga beribadah kepada Allah. Bahkan terkadang mereka murnikan ibadah mereka kepada Allah. Seperti dalam firman-Nya, wa idza raqibu fil fulk da'a Allah mukhlishina lahu ad-din. Walamma falamma najjahum ila al-barri idza hum yusyrikun. Dan tatkala mereka naik kapal, mereka takut tenggelam. Mereka merasa sangat butuh kepada Allah, maka mereka berdoa hanya kepada Allah dan memurnikan ibadah mereka hanya kepada Allah saja. Ini kaum musyrikin. Ya. Ini kaum musyrikin dahulu. Ketika mereka naik kapal takut tenggelam, merasa butuh dengan pertolongan Allah, mereka berdoa hanya kepadanya dan mereka murnikan ibadah mereka hanya kepada Allah. Namun tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, idza hum yusyrikun. Tiba-tiba mereka kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Berarti sekedar kita beribadah kepada Allah belum bisa dibedakan antara kita dengan kaum musyrikin yang juga dulu beribadah kepada Allah. Kalau begitu, kapan perbedakan? Ketika kita mentauhidkan ibadah itu hanya kepada Allah yang satu saja. Kapan dan di mana saja. Dan kita yakini hanya Allah yang pantas untuk disembah. Saat kita lapang maupun susah. Adapun kaum musyrikin dahulu, mereka sudah percaya Allah yang menciptakan mereka, Allah yang memberikan rezeki dan seterusnya. Dan mereka pun beribadah kepada Allah dengan mentauhidkannya di kala susah. Mereka menyekutukan Allah hanya ketika mereka dalam keadaan lapang. Bandingkan dengan sebagian orang yang mengaku Muslim hari ini. Dalam keadaan lapang mereka menyekutukan Allah. Dalam keadaan susah pun ternyata menyekutukan Allah. Ketika ada masalah, larinya ke dukun. Mendatangi kuburan-kuburan keramat. Berdoa kepada selain Allah. Meminta berkah kepada selain Allah. Dan seterusnya. Masih lebih baik kaum musyrikin di masa jahiliyah kalau begitu. Mereka hanya menyekutukan Allah tatkala lapang. Dikala susah, mereka kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus memahami tauhid dengan benar. Bahwa tauhid adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah yang satu saja dan meyakini tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Sebagaimana makna kalimat la ilaha illallah, la ma'budu haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Berarti kita meyakini seluruh yang dijadikan sesembahan oleh manusia selain Allah adalah batil, adalah salah, dan peribadahan kepadanya, kepada selain Allah, tidak benar. Itu keyakinan seorang mukmin. Andaikan seorang melakukan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, berhaji ke Baitullah, mengeluarkan zakat, dia tidak pernah berdoa di gereja, dia tidak pernah masuk ke tempat ibadah orang-orang Hindu maupun Buddha, tetapi dalam keyakinannya ada satu kepercayaan, atau dalam hatinya ada satu keyakinan, boleh-boleh saja menyembah kepada selain Allah bagi yang mau, adapun saya enggak mau, maka dia murtad, dia kafir, persis seperti orang yang menyembah selain Allah, tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya sama sekali. Kenapa? Karena dia belum mentauhidkan Allah. Orang yang mentauhidkan Allah, dia meyakini tidak ada yang patut dijadikan sesembahan oleh makhluk kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Atau dia ridho dengan kekafiran tersebut. Dalam hatinya, dia mengatakan, siapa yang menyembah selain Allah, siapa yang beribadah di gereja dan di tempat-tempat ibadah lainnya selain di masjid, maka itu hak mereka, sah-sah saja, toh dilindungi undang-undang, bahkan diakui oleh hukum internasional. Maka siapa yang punya keyakinan seperti ini, dia murtad, keluar dari Islam. Walaupun dia tidak pernah beribadah kepada selain Allah, namun hakikatnya dia sudah beribadah kepada selain Allah. Ketika dia meyakini boleh selain Allah itu disembah, maka tauhid adalah meyakini hanya Allah yang pantas disembah, seluruhnya selain Allah adalah batil. Jadi dalam ayat yang mulia ini, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, orang-orang yang beriman yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman sedikit pun, menunjukkan kepada kita Allah tabaraka wa ta'ala tidak meridhoi kesyirikan sedikit pun. Sebagaimana Allah tidak ridho dengan siapapun ia dipersekutukan, apakah dengan seorang nabi atau dengan batu-batuan, apakah dengan malaikat atau dengan syaitan, apakah dengan seorang wali atau dengan berhala, sama saja, tidak ada bedanya. Karena kalimat zulm datang dalam bentuk umum, dizulmin, dalam bentuk nakirah, dalam bentuk umum, mencakup seluruhnya. Sebagaimana juga firman Allah, wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'an, dan beribadahlah kepada Allah dan jangan kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Nah, perhatikan kalimat syai'an datang dalam bentuk umum nakirah fi siyaq an-nahyi, dalam konteks pelarangan, sehingga maknanya umum, sehingga seorang tidak bisa mengatakan saya kan berdoa kepada orang saleh, bukan kepada berhala, masa sih saya disamakan dengan kaum musyrikin? Tidak bisa lagi dia mengatakan demikian. Karena Allah mengatakan wala tusyriku bihi syai'an, jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga, mencakup semuanya. Iya. Mencakup semuanya. Dan tidak bisa juga dia mengatakan saya kan enggak sujud di depan dia, saya hanya berdoa. Kenapa? Karena Allah mengatakan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga, yakni mencakup semua bentuk ibadah. Apakah sujud dan rukuk termasuk doa? Bahkan doa adalah seagung-agungnya ibadah. Oleh karena itu, tidak pernah ada satu makhluk pun, apakah dia seorang wali, atau seorang nabi, bahkan malaikat yang pernah mengatakan berdoalah kepadaku niscaya akan aku kabulkan. Tidak pernah. Hanya Allah yang pernah mengatakan demikian. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Dan Rabbmu telah berfirman, berdoalah kepadaku niscaya akan aku kabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari berdoa kepadaku, mereka akan masuk neraka dalam keadaan hina. Allah mengatakan berdoalah kepadaku niscaya akan aku kabulkan. Allah tidak mengatakan berdoalah kepada si fulan karena dia seorang wali atau seorang nabi, kedudukannya dekat denganku, nanti doa kalian akan diteruskan kepadaku. Tidak. Allah tidak mengatakan demikian. Tetapi Allah mengatakan berdoalah kepadaku. Sebab doa itu ibadah. Tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Oleh karena itu ulama sepakat, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id yad'uhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah wa yatawakkal 'alaihim kafara ijma'an. Siapa yang menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara-perantara, yang ia berdoa kepada para perantara tersebut atau memohon syafaat kepada mereka atau bertawakal kepada mereka, maka dia kafir berdasarkan kesepakatan ulama. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Kalau kita sering mendengarkan ada yang berpendapat tarawih 20 rakaat, ada yang 8 rakaat, itu namanya perbedaan pendapat ulama biasa. Tetapi dalam hal ini ulama sepakat, ijma, tidak ada perbedaan pendapat dari seluruh mazhab. Orang yang menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara, dia berdoa kepada para perantara tersebut dengan harapan doanya diteruskan kepada Allah, maka dia kafir sebab dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Kok tiba-tiba ada orang yang katanya tokoh agama, ya, kiai besar, malah mengajarkan untuk berdoa kepada wali yang sudah mati, katanya bisa meneruskan doa kita kepada Allah. Aneh. Padahal ulama sebelumnya dari seluruh mazhab, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad, dan pengikut-pengikut mereka, seluruhnya sebelumnya telah sepakat perbuatan itu adalah termasuk kategori syirik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpesan kepada para sahabat, kalau aku mati, datanglah ke kuburanku, berdoalah kepadaku, nanti aku teruskan doa kalian kepada Allah. Enggak pernah. Justru yang beliau pesankan kepada para sahabat, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Kalau kamu mohon pertolongan, mohonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Jadi orang-orang yang beriman adalah yang tidak sedikit pun mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan. Mencakup semua bentuk ibadah, tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Dan mencakup dengan siapapun Allah dipersekutukan. Allah tidak meridhoi hal tersebut. Maka apa yang Allah akan berikan apabila imannya sudah seperti itu? Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan dan mendapatkan hidayah. Ini dua keutamaan yang sangat besar. Allah akan anugerahkan kepada seseorang yang benar-benar mentauhidkan Allah, diberikan keamanan kepadanya dan dianugerahkan hidayah. Dua hal yang dibutuhkan seseorang untuk meraih kebahagiaan. Tidak akan mungkin seorang itu bahagia tanpa dua hal ini. Yang pertama keamanan, yaitu keamanan di dunia dan di akhirat kelak. Ayat yang mulia ini mengabarkan kepada kita tauhid yang benar, yang tidak dicampuri oleh kesyirikan sedikit pun adalah jaminan keamanan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Terutama keamanan yang sangat kita butuhkan adalah keamanan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengharamkan kepada api neraka untuk menyentuh orang yang benar-benar mentauhidkan Allah. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah tanpa menyekutukannya sedikit pun, maka Allah haramkan neraka atasnya. Bahkan bisa jadi dengan sebab tauhidnya itu, dosa-dosanya yang begitu banyak akan terhapus. Sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi, ya bani Adam, lau ataitani bi kurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi kurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, andaikan engkau mendatangiku dengan membawa dosa sepenuh bumi tanpa menyekutukan aku sedikit pun, maka aku akan berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula. Demikian pula dalam hadithul bitaqah, hadith tentang kartu yang bertuliskan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid yang dimiliki oleh seseorang dalam keadaan dia memiliki 99 catatan dosa. Setiap satu catatan jaraknya sejauh mata memandang, dibentangkan dosa-dosanya di hari kiamat kelak, diperlihatkan catatan dosanya. Ternyata dia memiliki 99 catatan dosa, dan setiap satu catatan panjangnya sejauh mata memandang, dikali 99. Iya. Dan dikatakan kepadanya, apakah kamu akui perbuatan dosamu ini? Tidak ada yang kamu ingkari. Dikatakan iya. Lalu ditanyakan kepadanya, apakah kamu punya kebaikan? Dia segan untuk menyebut kebaikannya, ya, karena dia menganggap percuma kebaikan dibandingkan dengan catatan dosa yang begitu banyak. Maka dikeluarkan sebuah kartu yang kecil bertuliskan kalimat la ilaha illallah. Dia pun heran, apa manfaatnya kartu itu dibandingkan dengan 99 catatan dosa yang begitu banyak ini. Pada akhirnya ditimbang, maka ternyata kartu itu lebih berat. Ya, ternyata kartu itu lebih berat. Ini keutamaan tauhid, mungkin menghapuskan dosa-dosa seseorang. Dan yang paling utama adalah jaminan keamanan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kenikmatan terbesar yang kita inginkan dalam kehidupan dunia ini. Sebab itulah kesuksesan yang sejati, kebahagiaan yang hakiki, apabila kita bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Apalah gunanya kita menjadi orang yang kaya raya, misalkan menjabat tinggi, tetapi kemudian berakhir dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka tauhid adalah jaminan keamanan. Hanya saja ulama mengingatkan jaminan keamanan itu bisa jadi sempurna, bisa jadi tidak sempurna. Iya. Tergantung bagaimana seseorang menyempurnakan tauhidnya. Bagaimana cara menyempurnakan tauhid? dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Apabila seseorang menyempurnakan tauhidnya, maka Allah akan sempurnakan keamanan baginya. Dia tidak terancam sedikit pun dengan azabnya. Tetapi walaupun dia sudah bertauhid, dia tidak menyekutukan Allah sedikit pun, namun dia tidak menyempurnakannya dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, maka keamanan baginya pun tidak sempurna. Artinya dia masih mungkin mendapatkan azab Allah. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu, liman yasha, bagi siapa yang dia kehendaki. Artinya dosa-dosa yang derajatnya di bawah kesyirikan, maka dia berada pada kehendak Allah Subhanahu wa taala, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mengampuni, kalau Allah berkehendak untuk diampuni, maka diampuni. Kalau Allah berkehendak untuk diazab, maka diazab. Tetapi karena dia orang yang mentauhidkan Allah, kalaupun dia diazab disebabkan banyaknya dosa-dosa yang dia kerjakan selain syirik, maka tidaklah azabnya itu kekal seperti orang-orang kafir, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inilah keutamaan tauhid. Akan menyelamatkan seseorang dari neraka ataupun dari kekekalan di dalam neraka. Jadi ini salah satu keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah, bahwasannya kaum mukminin yang mentauhidkan Allah, yang tidak menyekutukannya sedikit pun, apabila mereka melakukan dosa-dosa, maka keadaan mereka di sisi Allah di akhirat kelak tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Apabila mereka melakukan dosa-dosa besar, keadaan mereka di akhirat kelak di bawah kehendak Allah. Jadi kita gak bisa memastikan apa kehendak Allah untuk dia. Apakah dia diampuni ataukah dia diazab dulu baru dimasukkan ke dalam surga. Itu keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Adapun golongan Mu'tazilah, mereka berkeyakinan dia pasti masuk neraka dan kekal di neraka. Sama dengan golongan Khawarij, pelaku dosa besar, mereka meyakini akan masuk neraka pasti dan kekal di dalamnya. Namun di dunia, antara Khawarij dan Mu'tazilah berbeda pendapat. Kata Khawarij, sudah kafir, murtad, keluar dari Islam. Kalau Mu'tazilah, bingung. Dia enggak kafir, tapi enggak mukmin juga. Ya. Kalau Ahlus Sunnah, apa ucapannya? Apa pendapatnya? Hah? Ahlus Sunnah apa? Mukmin naqisul iman. Para pelaku dosa besar adalah mukmin yang lemah imannya, kurang imannya. Sebaliknya Murji'ah mengatakan dia mukmin sempurna imannya. Jadi imannya seorang fasik menurut Murji'ah sama dengan imannya Abu Bakar. Sebab menurut mereka amalannya tidak mempengaruhi imannya. Adapun Ahlus Sunnah berpendapat al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bita'a wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dan berkurang. bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Siapa yang berusaha untuk taat kepada Allah, maka akan semakin menguat imannya. Siapa yang berbuat maksiat, maka akan berkurang imannya. Jadi di sini ada 4 golongan kalau begitu. Khawarij, Mu'tazilah, Ahlus Sunnah dan Murji'ah, tentang keimanan para pelaku dosa besar. Ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini mereka itu adalah kaum mukminin yang lemah imannya, tidak dikafirkan. Ya. Termasuk yang mungkin perlu dijelaskan terkait pembahasan tentang orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Siapa mereka? Bisa jadi pemerintah, bisa jadi masyarakat. Jangan kita kalau mendengar kata hukum terbayang hanya pemerintah saja. Tidak. Seorang yang mengamalkan amalan yang salah, amalan yang menyelisihi kitabullah dan sunnah Rasul, berarti dia sudah berhukum dengan selain hukum Allah. Ya. Jadi terkait semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Dijelaskan para ulama mufassirin, ayat ini pertama turun berbicara tentang orang-orang Yahudi Ahlul Kitab, di mana mereka meninggalkan kitab Allah dan mereka berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Jadi ayat ini pertama kali berbicara tentang Ahlul Kitab. Jadi Ahlul Kitab itu kekafiran mereka bukan hanya satu bentuk. Banyak bentuk kekafiran mereka. Berwarna-warni. Di antaranya mereka meninggalkan hukum Allah dan berhukum kepada selainnya. Iya. Ini disepakati para ulama. Maksud ayat ini pertama kali tentang Ahlul Kitab. Apakah mungkin ayat ini digunakan untuk menghukumi seorang muslim? Jawabannya mungkin saja. Sebab al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Yang menjadi patokan di dalam penafsiran Al-Qur'an adalah keumuman lafaznya, bukan kekhususan sebabnya. Itu kaidah di dalam ilmu tafsir. Tetapi berbeda ketika kita menggunakan ayat ini untuk menghukumi orang kafir dan kaum muslimin. Ya. Oleh karena itu, ada dua pendapat yang terkenal tentang makna ayat ini. Pendapat yang pertama, siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia itu orang-orang yang kafir, adalah kufur akbar yang menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah kufrun duna kufrin, yaitu kufur asgar yang tidak sampai mengekalkan pelakunya dalam neraka, yang tidak sampai menyebabkan dia murtad keluar dari Islam. Sebab kekufuran itu ada dua bentuk, kufur akbar dan kufur asgar. Jadi ada dua pendapat. Berhukum dengan selain hukum Allah ada dua pendapat. Yang pertama, kufur besar menyebabkan pelakunya murtad. Yang kedua, kufur kecil yang tidak sampai menyebabkan pelakunya murtad. Yang pertama adalah pendapat Khawarij, yang kedua adalah pendapat Ahlus Sunnah. Yeah. Seluruh Khawarij mengatakan yang berhukum dengan selain hukum Allah tadinya dia adalah seorang muslim, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Adapun ahlus sunnah berpendapat dia tidak sampai kafir, karena itu kufur asgar, tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Pertanyaannya, dari mana kita dapatkan dua penafsiran ini? Yang pertama dari kaum Khawarij, yang kedua dari para sahabat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan maksudnya adalah kufrun duna kufrin. Dari murid-murid beliau, mereka mengatakan laisa kaman kafara billahi wa bimalaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Tidak seperti orang yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya serta hari akhir. Beda. Maksudnya dia adalah kufur asgar, tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, kecuali dia melakukan satu dari tiga perkara. Kapan orang yang berhukum dengan selain hukum Allah ini dikafirkan? Kalau dia terjerumus pada satu dari tiga perkara. Yang pertama, dia menganggap hukum selain hukum Allah itu kedudukannya sama dengan hukum Allah. Yang kedua, malah dia menganggap lebih baik daripada hukum Allah. Dan yang ketiga, dia menghalalkan hukum yang bertentangan dengan hukum Allah, padahal dia mengetahui keharamannya. Barulah dia jatuh kepada kufur akbar. Iya. Jadi ini sekedar pembahasan terkait perbedaan antara ahlu sunnah dan khawarij di dalam menghukumi seseorang itu masih muslim dan kafir. Ahlu sunnah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Demikian pula khawarij mengikuti generasi awal kaum khawarij yang diperangi oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Iya. Maka seseorang yang menyempurnakan tauhidnya, Allah akan sempurnakan jaminan keamanan terhadapnya. Sebaliknya, kalau dia tidak menyempurnakan tauhidnya dengan ketaatan kepada Allah, maka jaminan keamanan terhadapnya juga tidak sempurna. Iya. Ada apa? Sudah azan. Baik. Kita cukupkan dulu. Wabillahi taufiq. Walhamdulillahi rabbil alamin.